sukacitaku. Kaulah harapanku, kemana ku kan berharap selain hanya kepadamu. Kemana ku kan mencari kasih. Cita-ku, kaulah harapanku. Kemana ku kan berharap selain hanya kepadamu. Kemana ku kan mencari kasih.